Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ja'ala 'aunahu liman a'ana ibadahu. Alhamdulillahilladzi ja'ala man sya'a min ibadihi muhibbina لإيصال الخير إلى الغير وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا أكرمنا أكرمنا يا ربنا بالإيمان وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالرحمة. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك. أخصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا اجعلنا جميعا من الذين يحبون الخير ومن الذين يحبون الخير للآخرين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا حسن المعاملة بعبادك وحسن المعاملة بك وبحبيبك سيدنا محمد وبحسن المعاملة بشريعتك. اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada، wabil khusus guru kita semua Fadilat Syekh Murad. Alhamdulillah kita dimudahkan terus oleh Allah untuk acara yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk mencari kemuliaan hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, hingga kita benar-benar mendapatkan husnul khatimah dan kelak di padang mahsyar kita akan digiring bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga di surga bersama beliau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat sesuai dengan tadi mukaddimah yang disampaikan oleh Fadilat Syekh Murad tentang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita muliakan. Maka kita akan baca sabda-sabda beliau, petuah-petuah beliau yang sangat kita butuhkan, dan tidak ada petunjuk kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita masuki bulan Maulid. Sudah menjadi kebiasaan orang yang kenal Nabi adalah akan memperbanyak kegiatan-kegiatan di bulan Maulid, kegiatan yang mengarah kepada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegiatan yang mengarah kepada pendekatan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering kita dengar dengan perayaan-perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat wajar, bahkan acara itu pun semestinya tidak hanya dilaksanakan di bulan Rabiul Awal. Sebab menjalin hubungan dengan Nabi itu tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Belajar dekat dengan Nabi tidak hanya di bulan Rabiul Awal, hanya di bulan Rabiul Awal kita lebih tingkatkan, karena berkenaan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad lahir di bulan itu. Kemudian lebih dari itu, memang kita harus kadang membuat satu kesempatan, satu waktu untuk kita bersama-sama agar ingat. Dan itu Nabi sendiri ngajari tentang musim, ya. Musim itu penting. Musim itu satu masa, satu waktu yang sebetulnya bisa dilakukan di tempat lain, akan tapi disatukan dalam satu masa, satu waktu, agar orang bisa bersama-sama, kemudian ada kekompakan, hingga muncullah syiar, disitulah akan terasa di hati kaum muslimin. Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di penjuru dunia mengarah kepada makna itu, mengarah kepada makna mengagungkan syiar Nabi SAW. Dan jangan ada yang berkata bahwa Nabi tidak pernah melakukan. Nabi tak pernah melakukan, akan tapi Nabi mengizinkan para sahabat beliau untuk menyanjung beliau. Nabi tidak pernah melarang sahabat-sahabat beliau untuk menyanjung dan memuji beliau. Dan cara sanjungan dan pujian daripada sahabat Nabi bermacam-macam. Ada Hasan bin Thabit menyanjung dengan syair-syair yang indah. Ada beberapa sahabat lain yang mengambil keringat Nabi. Ada sahabat lain yang berebut air wudu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ternyata para sahabat Nabi tidak menyanjung jasadnya Nabi saja, akan tapi menyanjung dahaknya Nabi, sehingga Nabi tidak berdahak. Matanakha manukhamatan ila wasaqatat fi kafi rajulun minhum fadallaka biha wajahu. Nabi tidak membuang dahak kecuali saat ditangkap oleh sahabat Nabi dan diusapkan di wajahnya. Sanjungan apa ini? Sanjungan yang luar biasa. Bagaimana orang menyanjung kelahiran Nabi akan disalahkan? Orang yang mengambil dahak, tahu dahak, dahak, dahak, dahak, akan tapi dahaknya Nabi diambil lalu diusapkan di wajahnya Nabi Muhammad, tidak berkata, kultus kau ini, berlebihan kau mengambil dahakku. Tidak. Tapi Nabi Muhammad membiarkan, dan itu tanda puasanya, sanjunglah Nabimu semampumu, asalkan jangan kau angkat jadi Tuhan. Selesai. Kau boleh menyanjung segala kemuliaan, kebaikan yang pantas ditempelkan di Nabi, boleh kau sebut. Bahkan kalau seandainya hari ini ada orang membuat satu buku syair tentang dahaknya Nabi, bukan satu yang kultus. Apalagi jika menyanjung tentang akhlak-akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi di antara orang yang selamat, di antara orang yang benar, tentu ada orang tersesat. Di antara orang yang ikut manhaj yang benar, ada orang yang kepleset. Di antara orang yang baik, ada yang jelek. Maka jadilah orang yang baik, jangan menjadi yang jelek. Ada orang yang rindu kepada Nabi, membangkitkan kecintaan kepada Nabi dengan bermacam-macam acara. Ada hamba-hamba Allah yang tidak mendapatkan bimbingan, sehingga mengatakan bahasanya, itu adalah sesat, itu adalah bid'ah, itu adalah tidak boleh, itu adalah semuanya akan ditentang dan ditentang. Itulah nasib hamba-hamba yang dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita, insyaallah nanti kalau sudah bulan Maulid, kita juga akan serempak mungkin pembahasan kita dalam sebulan itu mengarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah mukaddimahnya tentang sejarah Nabi sudah disampaikan oleh Fadilat Syekh Murad, dan itu adalah mukaddimah yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga di hari Ahad ini kita pun berbicara tentang Nabi, karena kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kepada kitab At-Tajridus Sharih, kepada para asatidz untuk membacanya. Fadhlu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darini amin ila anqal. An Abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bainama rajulun yamshi bitariqin wajada ghusna shawkin ala tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu thumma qala asyuhada'u khamsatun al-mat'un wal-mabtun wal-ghuriq wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah wa baqil hadisi taqaddama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة al-mat'unu wal-mabtunu wal-ghariq wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah. Wa baqil hadisi taqaddama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawqin ala tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu thumma qala asyuhada'u khamsatun al-mat'unu wal-mabtunu wal-ghariqu wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah wa baqil hadithi taqaddama. Kita sudah sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala musannif rahimahullahu taala nafa'an Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin tatkala seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan bainama rajulun yamshi bi tariqin tatkala orang laki-laki berjalan di jalan wajada ghusna syauqin menemukan ranting berduri ala tariqi di tengah jalan fa akharahu kemudian dipinggirkan maju ke tengah jalan dipinggirin diundurkan fasyakarallahu lahu menjadikan Allah senang berterima kasih Allah kepadanya maksudnya Allah senang kepada perbuatan tersebut faghafarlahu kemudian Allah mengampuninya. Hadis ini disebutkan di dalam bab azan tetapi tidak ada hubungannya dengan azan. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan adzan. Akan tapi ini adalah ada di sangkut pautnya. Kalau mau dihubung-hubungkan ketemu. Ini maksudnya, jika engkau pergi ke masjid, jangan hanya kamu terfokus kepada sujudmu saja. Itu beliau Nabi Muhammad melatih kepekaanmu kepada apa yang kau temui di jalan. Jika engkau berada di tengah jalan, kemudian melihat di saat engkau menuju ke masjid, kau melihat ada duri menghalang, menghadang atau duri di tengah jalan. Jangan kamu itu cuek hanya karena ingin sujud saja. Kau perhatikan itu, kepekaan ini penting. Kau angkat itu duri, kau pinggirkan menjadikan sebab Allah mengampunimu. Sampai di sini. Ini maka dari itu luar biasa. Ini termasuk syu'abul iman itu. Salah satu cabang daripada keimanan itu adalah imatatul adza an tariqil muslimina, mengambil sesuatu yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Sebaliknya, jangan dianggap sepele. Kalau ini menjadikan sebab pengampunan Allah, tidak mustahil engkau membuang kulit pisang di pinggir jalan menjadikan sebab Allah murka. Pendidikan dalam Islam itu indah, baik. Kadang orang semuanya sendiri buang apa saja di jalan, makan di sini. Tidak tahu bahwasanya nanti ada orang mau melakukan sholat kepleset. Tapi sesungguhnya jika Anda peduli ini duri aku singkirkan. Sebab nanti di belakang ada orang lagi yang akan datang ke masjid. Itu pendidikan kepekaan dari Nabi SAW. Kita menuju ke masjid tapi jangan lupa di kiri kanan masjid pun ada. Di saat kita berjalan menuju ke masjid ada ibadah-ibadah. Ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan yaitu dengan menghidupkan kepekaan. Ini urusan menuju di tengah jalan. Di tengah jalan itu maksudnya apa? Sesuatu yang enggak ada sangkut pautnya denganmu. Bagaimana dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya denganmu secara langsung? Tentu harus peka di rumahmu. Di rumahmu, alangkah indahnya jika engkau sibuk di saat tidak hanya sibuk sendiri pergi ke masjid, akan tapi juga menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh keluargamu ingin ke masjid. Mungkin ada menyiapkan sandal orang tuamu, menyiapkan sandal saudaramu, menyiapkan. Jadi berpikir bagaimana semuanya bisa pergi ke masjid. Bisa aman pergi ke masjid. Kepekaan di dalam rumah, bukan saja di pinggir jalan. Jadi ternyata tolong-menolong. Dan nanti seakan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya tentang tolong-menolong. Jadi ini maknanya menolong orang lain. Mempermudah jalan menuju Allah ini. Mempermudah jalan menuju Allah ini mengundang pengampunan dari Allah. Allah akan berterima kasih. Jadi harus kepekaan, melatih kepekaan. Sebab ada orang, Masya Allah, tidak peka. Kadang-kadang nyandarkan sepeda motor asal saja, sampai orang mau lewat itu susah. Markirkan motor asal saja, naruh asal saja, tidak pernah peduli bahwa saja nanti juga ada orang yang lewat. Dan kepekaan ini penting, mohon maaf. Kadang buang air di tempat WC umum pun ternyata tidak pernah mikir bahwasanya setelah itu juga ada orang yang mau masuk. Ini yang mahal, kepekaan ini mahal. Hidup dalam bermasyarakat dituntut kepekaan. Kalau tidak peka, maka susah bergaul. Orang tidak suka. Sehingga perlu dididik, namanya didik ilmu kepekaan. Jadi peka itu adalah sadar. Ilmu itu adalah sadar bahwasanya dia itu tidak hidup sendiri. Dia akan bersama yang lainnya. Dan orang berhasil adalah orang yang ada kepekaan. Sehingga kalau mau ngomong pun dipikir, ngomongnya tidak asal ngomong. Sampai derajat itu nanti. Kalau sudah hatinya peka, hatinya perasaan. Jadi tidak mudah dia melakukan apa-apa kecuali dipikir akibatnya. Ini suatu hal yang sangat mulia. Dididik oleh Nabi Muhammad. Mau ke masjid, mikir di pinggir jalan. Batu yang menghalang, kau pinggirkan. Ada duri, kau pinggirkan, kau singkirkan. Subhanallah. Itu akan menjadikan sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad juga menyebutkan riwayat lain. Asyuhada'u khamsatun ya. Orang mati syahid itu ada lima. Seolah-olah tidak ada hubungannya ya. Sebetulnya hadis ini kan empat, ada lima hadis dalam hadis Sahih Bukhari. Yang paling jelas hubungannya adalah hadis yang tidak disebut oleh Syekh Az-Zabidi. Ini baik, tidak apa-apa kita sebut saja. Asyuhada'u khamsatun. Orang mati syahid itu ada lima. Dalam riwayat lain tidak hanya lima, lebih dari lima. Hanya yang disebutkan di sini, bilangan di sini bukan pembatasan. Bilangan di sini bukan pembatasan, hanya sebagian saja yang disebut oleh Nabi. Orang mati syahid ada lima. Al-mat'un, orang yang kena wabah. Jadi yang kena wabah, wabah muntaber, wabah demam berdarah, wabah apa, wabah penyakit yang ditimpakan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan gelar mati syahid. Wal-mabtun, orang yang mati dalam keadaan sakit perut. Al-ghariku, orang yang tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang kena bencana dadakan seperti adanya banjir atau adanya gempa atau apa. Jadi itu kalau mati mendadak semacam itu adalah mati syahid. Makanya selalu kami wanti-wanti, jangan menghina orang di saat ditimpa musibah. Sering kita sombong bahasanya, oh Aceh apa Jogja ketimpa musibah karena orang maksiat semuanya. Ada kan? Ini namanya kurang ajar. Hei, kalau orang Islam mati dalam keadaan kena musibah, itu langsung diangkat oleh Allah ke surga. Kalau Allah harus mengguncang Jogja, kalau harus Allah menenggelamkan Aceh dengan tsunami gara-gara dosa mereka, tentunya di Cirebon pun juga harus diguncang oleh Allah karena orang Cirebon juga banyak yang dosa. Jadi ini, jadi ketahuilah bahwa semua musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang yang beriman itu karena Allah ingin mengampuni dosanya. Atau Allah ingin mengangkat derajat. Allah karena Allah ingin memberikan tabungan pahala. Maka jangan seudon kepada ahli iman yang ketimpa musibah. Jadi cara melihat musibah hadam kepada orang lain adalah khusnudon. Dia ketimpa musibah, semoga diampuni oleh Allah. Nah kalau musibah menimpa kepada kita, baru boleh mengatakan itu karena dosa saya. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan dikatakan itu karena banyak dosa. Kurang ajar ini namanya. Jadi kalau melihat orang lain jangan katakan karena dia banyak dosa. Karena apa? Anda tidak tahu berapa kali dia mohon ampun kepada Allah. Dia melakukan dosa mungkin, akan tapi penyesalannya yang ia hadirkan setiap saat itu yang menjadikan Allah menghapus dosanya dan kita tidak tahu itu. Maka jangan menilai orang lain dengan nilai negatif. Ini sering kita dengar, wah karena di sana banyak bencana. Tahu enggak di Aceh itu banyak perzinaan, banyak ini. Gara-gara itu makan dikatakan dalam kalau oleh Allah. Innalillah. Jangan mencaci ahli iman yang ketimpa musibah, dia mendapatkan gelar mati syahid. Sahibul hatmi. Dia bisa saja mati syahid. Mungkin di hari kemarin dia bermaksiat, maksiat, maksiat, maksiat. Akan tapi karena Allah cinta, ditunggu tobat, enggak tobat-tobat. Langsung digoyang bumi oleh Allah. Karena apa? Biar kena musibah, lalu dosanya habis. Allah memasukkannya ke surga. Ayo. Dan itu tidak bisa diminta. Kalau Allah memilih seseorang untuk mati syahid, tidak bisa diminta. Coba. Ada minta, ya Allah turunkan gempa di sini. Enggak diturunin Allah, karena Allah belum mau. Jadi pilihan Allah mengangkat orang mematikan Allah dengan tsunami, dengan tenggelam, dengan mati, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua cara pandang yang beda. Pandanglah orang lain yang ketimpa musibah dengan khusnudzon, dia syahid. Pandanglah musibah yang menimpa kepadamu dengan penyesalan, karena ini dosaku. Jangan ketukar. Jangan ketukar melihat orang lain dengan salah. Wasyahidu fi sabilillahi, dan orang yang mati di medan laga, insyaallah itu adalah orang mati syahid. Dan orang mati syahid banyak, bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furus. Banyak orang mati syahid dari umatku itu adalah apa? Orang yang berada di ranjang. Dia orang yang rindu kemuliaan, seorang wanita yang takut melakukan dosa, tidak bergaul sana sini. Ah, masyaallah. Tiba-tiba meninggal di dalam rumahnya sendiri, dia mendapatkan gelar mati syahid. Seorang laki-laki yang tidak banyak bergaul barangkali, cuma dia karena takut kepada Allah, hanya di kasurnya sakit kemudian meninggal, mati syahid. Bisa. Jadi mati syahid itu banyak. Termasuk di antaranya kebanyakan mati syahid, orang-orang mati syahid dari umat Nabi adalah orang tulus yang berada di kasurnya sendiri. Baik. Ini sampai di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hanya mengisyaratkan ini. Hadisnya telah berlalu. Mata qaddama. Hadisnya sudah kelewat. Ini tidak disebutkan, di mana hilang bukunya. Padahal ada hadis kelanjutannya bahwasanya la ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ay yastahimu lastahamu alaih. Ini ada hadis sebelumnya yang sudah disebut. Nah, ini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan lanjutan hadis tersebut, ceritanya bahwasanya kalau orang tahu yang ada di sub yang pertama tentang keutamaannya doa Rasulullah 3 kali untuk orang yang di sub pertama agar Allah memberikan kasih sayang dan pengampunan, 3 kali untuk sub yang pertama, niscaya mereka akan berebut untuk mendapatkan barisan pertama. Inilah yang bisa kita hadirkan. Kemudian hadis yang berikutnya, makanya dalam hadis ini yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab aslinya, ada berkenaan dengan 4 hal. Yang pertama tentang bagaimana kemuliaan mengangkat kotoran sesuatu yang mengganggu di jalan. Yang kedua adalah tentang orang mati syahid. Yang ketiga tentang berebut untuk sop yang pertama. Yang keempat adalah tentang orang yang bersegera untuk melakukan sholat subuh, sholat duhur. Dan ini sudah pernah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Intinya ringkasan atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah membangun kepekaan. Sampai kami itu melatih kepekaan santri. Kalau pulang dari masjid musola itu jangan ngelempeng ke kamar. Kalau lihat ada sampah langsung diambil. Itu makna sampah. Sampah diambil, jangan meninggalkan sampah. Bukan santri saja sebetulnya ya. Ya bukan santri saja ya. Memangnya yang perlu sama ya. Jadi buat siapa saja, bukan Anda pun di mana, biasakan sampah, dipungut sampah. Itu termasuk bagian ilmu kepekaan. Dan itu kemuliaan. Bagaimana mengundang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada kita langsung saja kepada hadis Imam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab syafa'ah. Qala musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dararin mi ilang qalba bab syafa'ati ya. Bab yang ke-30, bab syafa'ah. Syafa'ah itu peran pertolongan. Pertolongan itu bab syafa'ah, bab tentang pertolongan. Maksudnya memberi syafa'at adalah memberikan pertolongan, ya, memberikan pertolongan kepada orang dengan menyampaikan kepada yang lain lagi. Contoh misalnya Anda datang kepada kami untuk minta bantuan, tapi kami tidak mampu. Maka kami arahkan kepada orang lain. Maka saya memberi syafaat kepada Anda. Kenapa? Kalau Anda langsung minta pertolongan kepada orang tersebut, belum tentu Anda didengar. Tapi Anda lewat kami, baru kami sampaikan. Maka saya ini memberikan syafaat. Baik. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Man yashfa' wa man yashfa' syafa'atan hasanatan. Barang siapa yang memberikan pertolongan kebaikan, yakun lahu nasibum minha, ia akan mendapatkan bagian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 85. Hadis berikut dari Abi Musa Al-Asy'ari. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol. Beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idza atahu talibu hajatin, jika datang kepadanya orang yang butuh hajat, yang punya hajat, talibu hajatin, yang mencari hajat, maksudnya yang punya hajat, Nabi Muhammad akbala menghadap ala julasaihi, kepada sahabat-sahabat beliau. Faqala, Nabi Muhammad berkata, isfa'u, berikan bantuan kepada orang tersebut, tu'jaru, maka engkau akan mendapatkan pahala, wa yaqdi Allah, Allah akan mengkabulkan, ala lisani nabihi, sesuai dengan yang disabdakan Nabi, dijanjikan Nabi, dalam riwayat lain, ma'ahab, apa yang ia sukai, apa yang ia sukai. Maknanya begini, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, masya'a, masuka, masya'a, dalam riwayat masya'a. Maknanya begini, kalau ada orang datang kepadamu dengan hajatnya, jangan langsung katakan aku tidak mampu menyelesaikannya. Adabnya Nabi adalah, mungkin benar-benar orang ini butuh, maka barangkali yang bisa menyelesaikan adalah si A. Maka Nabi Muhammad mengarahkan. Tidak bisa memberi, akan tapi mengarahkan. Isfa'u, kau bisa memberikan pertolongan kepada orang ini? Tu'jaru, maka engkau akan mendapatkan pahala. Wa yaqdi Allahu, Allah akan mengkabul hajatnya. Sebab ini, sebab pengkabulan hajat. Di sini disebutkan juga, man sa'ali akhihi, dalam hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, man sa'ali akhihi al-muslimi fi hajatin, man sa'a, barang siapa berusaha li akhihi, untuk saudaranya al-muslim yang seagama, fi hajatin, untuk mengkabul, untuk memenuhi hajatnya. Nah, memenuhi hajatnya ini perlu. Qadat lahu aw lam yaqdi. Qadat lahu atau qudiyat lahu. Qadat lahu. Qadat lahu. Qudiyat lahu hajatuh. Qudiyat lahu hajatuh. Sudah dikabul hajatnya, aw lam tuqda. Qudiyat lahu hajatuh. Qudiyat lahu aw lam tuqda. Jadi kalau ada orang berusaha memberikan kepada saudaranya pertolongan untuk memenuhi hajatnya, setelah usaha dapat atau enggak dapat, ghufira lahu, Allah akan mengampuninya. Jadi sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam urusan yang lain, bukan hanya urusan individu, perorangan, dalam urusan kebersamaan pun juga. Kita itu kadang menyampaikan program kebaikan kepada orang lain pun tidak mau. Misalnya di sebuah tempat ada masjid yang mau dibangun, ya kan? Anda tidak punya duit, jangan sudah tidak punya duit tapi Anda tidak pernah berusaha. Jadilah Anda syafa'ah. Sampaikan kepada orang lain, Anda berusaha, di sana masjid butuh bantuan, di sana masjid butuh bantuan. Ternyata di saat Anda menyampaikan kepada orang lain, ya, baik orang itu bakal memenuhi atau tidak, membayar atau tidak, Anda sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang sudah pelit, tidak mau ngasih, memberi orang lain kabar, memberi berita kepada orang lain pun tidak mampu, tidak mau. Kita perlu menghidupkan budaya ini. Dan yakini bahwasanya mandala ala khairin falau ajrun mitul ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti yang melakukannya. Kalau mereka melakukan. Kalau tidak, maka lihat pengampunan dari Allah. Wallahu fi'unil abdi makanal abdu fi'uni akhih. Kita akan menolong seorang hamba, maka Allah akan menolong kita. Dan kita juga dijanjikan Rasulullah bahwasanya, kalau kita berusaha untuk memberikan syafaat kepada saudara kita, memberikan pertolongan kepada saudara kita, maka ketahuilah Allah akan mengampuni kita. Dan itu menjadi sebab akan dikabulkan hajat kita. Baik, waktu kita menolong itu berhasil atau tidak. Berhasil atau tidak, sebab keberhasilan itu Allah, urusan Allah. Kita hanya mengusahakan misalnya. Itu tadi ada sebuah masjid mau amruk, Anda sampaikan ke orang lain, di sana ada masjid. Di sana ada masjid murabah, di sana ini. Kalau ada dana tolong diarahkan ke sana. Anda cukup menyampaikan yang demikian itu, ternyata menjadikan sebab Allah mengampuni dosamu. Sebab Allah mengkabulkan hajatmu. Apalagi kalau sudah berjuang juga dengan dirinya sendiri, dengan hartanya, di samping membantu masjid tersebut misalnya, maka setelah itu juga menyampaikan kepada orang lain, ini double ganda. Ini double, pahalanya lebih lagi. Dia bersedekah, dia menyampaikan kepada orang lain. Dan ini banyak riwayat-riwayat yang serupa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya kita itu membawa orang lain kepada kebaikan, yang buah kebaikannya pun akan kita rasakan dalam bentuk pengampunan dari Allah, dalam bentuk pengkampulan hajat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Isfa'u, berikan bantuan. Tu'jaru, maka engkau akan mendapatkan pahala. Wa yaqdallahu ala lisani nabiyhi ma ahabbu, Allah akan kabul juga hajatmu. Hajat orang yang membantu juga akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam riwayat lain, sudah disebut oleh Nabi. Allah, Nabi Muhammad pernah mengungkap menyebutkan bahasanya ala lisani nabiyhi, bahasanya orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain maka akan dikabul hajat orang tersebut. Subhanallah. Jadi ini termasuk budaya untuk membantu orang lain. Kalau tadi kita sebutkan hanya sekedar mengangkat duri, bagaimana besarnya pahalanya. Iya, sambung dengan tadi sini. Kalau kita mengangkat duri, kalau syafa'ah itu maknanya menyambungkan kita kepada orang lain demi kebaikan orang tersebut. Atau agar terhindar dari bencana. Kita menyambung, kita menjadi penengah. Untuk terhindarnya bencana atau agar datangnya manfaat. Misalnya ada satu orang ingin didolimi. Maka karena yang mendolimi orang yang sangat kuat, dia pun tidak bakal didengar. Maka datang kepada Anda. Dan Anda adalah orang yang mampu untuk menghentikan kedoliman tersebut. Maka setelah sampai kepada Anda, Anda bertindak. Anda adalah memberikan syafaat yang baik. Menghentikan kebatilan. Jadi syafaat itu bukan saja mendatangkan kebaikan. Akan tapi syafaat juga dimaknai menghentikan kebatilan. Inilah hadis yang pertama dari bab syafa'ah yang insyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita akan buka tanya jawab seperti biasanya. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Itu dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu. Dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi, dengan satu orang satu pertanyaan. Maka yang bertanya tentang apa yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain, kami silakan. Dimohon untuk berdiri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Pak Buya, kita melihat satu mendengar satu hadis tadi, satu sampah kita ambil, satu duri kita ambil. Namun yang kita saksikan, apa sikap kita kemudian? Yang kita saksikan, kita dapati trotoar yang mestinya dipakai jalan kita kemudian dipakai berjualan. Ini luar biasa menjadi fenomena. Lalu yang kedua sama juga. Masyarakat sekarang ketika membangun rumah, itu badan jalan depan, halaman rumah dia menghalangi jalan. Saluran airnya ditutup dengan teras dia. Ini fenomena semuanya. Apa yang mesti kita lakukan melihat fenomena seperti itu? Itu saja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Buya, pertanyaan ini didapat dari obrolan. Apabila kita mengirim doa kepada roh arwah orang-orang yang sudah enggak ada, adakah arwah yang orang-orang soleh atau orang biasa yang mendoakan kita gitu loh? Jadi memintakan setelah kita mengirim doa, maka mereka akan meminta kepada Allah untuk kebaikan kita. Ya, apapun kebaikannya. Terima kasih, Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ibu-ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biaya yang terhormat, maaf saya mau tanya mungkin agak aib. Jam sekarang banyak yang berkawinan 5 bulan, kawin lalu hamil, ya udah hamil berlahiran gitu. Jadi gimana bagusnya, apakah harus nikah lagi, ikrar lagi, apakah enggak usah perkawinan itu udah sah? Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin lagi atau enggak? Perkawinan itu baru 5 bulan, lalu dia lahiran gitu loh, hamil ya, udah hamil, lahiran. Lalu apakah perkawinan anak itu harus nikahnya kapan? Nikahnya baru tahun bulan sekarang, lalu 5 bulan, 5 bulan hamil, 5 bulan perkawinan hamil, lahiran. Lalu kawin lagi apa enggak? Ya. Segera aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami silakan satu penanya kembali. Baik, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terus terang saja Bu ya, waktu kami masih muda, sholat kami belentang-belentong begitu ngajeng. Apakah sekarang kami harus banyak melaksanakan qada atau banyak sholat sunnah? Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kaidahnya sangat sederhana. Urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada memang tempat yang sifatnya tetap tempat umum. Kalau tempat umum itu bebas siapapun memanfaatkan sesuai dengan penggunaan tempat tersebut. Misalnya kalau jalan adalah untuk lewat, tidak boleh kita menjadikan orang lewat harus bayar, enggak boleh. Akan tapi jika digunakan selain untuk lewat, maka di situ harus ada izin dari hakim pemerintah untuk sebuah kebutuhan. Misalnya, mohon maaf, sudah benar misalnya jika kita harus menggunakan badan jalan atau bagian jalan untuk sebuah acara, tapi itu harus ada izin dari pemerintah, dan pemerintah pun mempertimbangkan tentang kemaslahatan. Jangan mentang-mentang acara lalu menutup jalan sehingga macet semuanya, itu juga tidak dibenarkan. Jadi tetap kemasyarakatan. Jadi tidak boleh semuanya seenaknya membuat apa acara. Selama ini kita sering melihat acara pengantin di pinggir jalan ya, sehingga mungkin orang yang ngebut dari sana bingung harus belok lagi dan sebagainya. Nah kan, bagaimana yang demikian itu? Pada dasarnya kalau memang izin, atas izin hakim atau apa pemerintah, maka hal itu diperkenankan. Karena apa? Sifat umum, sesuatu yang sifatnya untuk umum, kemudian mau dikinakan untuk sesuatu yang khusus, bukan sesuatu yang memang disediakan tempat tersebut untuk apa? Jalan adalah untuk lalu lalang. Jadi Anda kalau pakai sehari 1000 kali, sama dengan yang gak pernah pakai. Jadi jalan milik, tapi di saat digunakan untuk selain jalan, maka harus ada izin. Kalau tidak ada izin, maka tidak diperkenankan. Makanya harus ada izin, ini harus. Kalau tidak, termasuk jenis mengganggu orang lain. Sehingga mohon maaf sekarang ya, itu serba salah. Mereka satu sisi cari rezeki kan? Misalnya ada di pinggir jalan di kota-kota itu. Satu sisi adalah cari rezeki. Akan tapi satu sisi lihat, itu macet, lalu lintas kendaraan itu jadi macet. Maka sebetulnya permasalahannya adalah satu, dari awal memang dari pihak pengayom pemerintah itu tidak mengarahkan tempat yang bagus mana. Kalau di negeri-negeri yang tidak Islam sekalipun, tapi disiplin, mohon maaf, di negeri tetangga, Singapura dan sebagainya itu, nggak bisa orang jual begitu. Akan tapi diarahkan ke satu tempat, orang mau belanja ya ke situ. Tapi lebih rapi, disiplin, tapi ya memang dari pihak pemerintah tidak disiplin, dari pihak rakyat pun terbiasa tidak disiplin, sehingga membuat tempat-tempat di pinggir jalan itu, di pasar-pasar, di kota-kota, lihat tiba-tiba ada bangunan sementara. Itu mengganggu. Dan itu adalah haram, jelas. Tapi di sisi lain apa? Karena ketidaktegasan pemerintah itu, tegasnya bukan di saat sudah jadi langsung digusur begitu, tidak. Dari awal dikasih undang-undang, dikasih pengarahan. Karena mengganggu betul. Ya kalau di kota Cirebon masih kecil, tapi kota lain yang lebih gede lagi, orang macet dan sebagainya. Sehingga satu sisi kadang kita kasihan, orang mau jualan kok saja kok dilarang. Akan tapi mengganggu orang lain juga dilarang. Kita tidak melarang jualan. Akan tapi tolong jualan itu diarahkan ke tempat-tempat yang sekiranya tidak mengganggu lalu lintas. Sebab mengganggu lalu lintas ini termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganggu orang berjalan. Masih ingat kemarin adabnya orang duduk di pinggir jalan, adabnya orang. Syaratnya tidak boleh ganggu orang yang berlalu lalang. Maka harus ada izin kalau mau digunakan sesuatu. Khususnya yang lewat itu. Sehingga dalam bab itu masa ada bab suluh. Di bab suluh itu ada namanya suluh yang tidak diperkenankan. Adalah misalnya memanjangkan roshan. Kalau ada orang punya rumah, memanjangkan teras roshanul bait. Itu ada roshan. Itu adalah rumah menggantung sedikit dari teras-teras pintunya. Itu gak ada masalah karena untuk menutup ya. Itu demi keamanan. Dengan syarat tidak mengganggu orang lalu lalang. Itu kan hanya sedikit. Tapi kalau sampai tadi menutup jalan dan sebagainya, itu menjadi tidak diperkenankan. Hukum semacam itu harus jelas. Mengganggu orang lalu lalang, mengganggu orang berjalan, itu adalah tidak diperkenankan kalau ikut aturan yang sesungguhnya. Cuman sekarang kadang-kadang seperti itu aturannya tidak. Atau memang Anda mengambil tempat untuk jualan di pinggir jalan sekiranya tidak ganggu orang berlalu lalang. Misalnya jalan ini adalah sepi, ya kan? Di saat Anda ramai, Anda pun harus ngerti misalnya. Ya enggak ada masalah. Maka ada masalah karena apa? Memang jalan itu tidak pernah terjadi kepadatan. Misalnya ya kalau di tengah sawah itu ada orang yang jualan itu, ya kan? Itu ya, siapa yang keganggu? Kan tidak ada yang keganggu. Ya sudah enggak apa-apa orang jualan kan. Tapi suatu ketika barangkali ada acara tertentu, mungkin di jalan itu ada pemerintah mengadakan acara gerakan apa, ya harus ngalah minggir dulu agar halal bersih. Sebab jalan itu aslinya bukan untuk jualan. Maka ini kesadaran dari dua belah pihak. Dari pemerintah yang ingin menggusur, jangan pakai alat langsung berak-beruk begitu. Cuman alasannya sudah dikasih tahu tidak mau. Karena sudah terlanjur lama dia begitu. Jadi intinya, membuat atau berjualan di tempat umum yang mengganggu orang lain adalah haram hukumnya. Kecuali di tempat yang memang disiapkan oleh pemerintah untuk jualan, namanya pasar. Namanya pasar. Kemudian, kalaupun ada yang semacam itu, dan kalau kita ingin meminggirkannya pun dengan akhlak yang mulia, sebab mereka sisi lain juga perlu rezeki, perlu ini, bisa saja berantem. Dan kemudian, memang kalau memang semua ikut komando pemerintah Islam, indah, tidak ada orang meninggalkan sholat. Sehingga pasar Islam itu dikomandoi. Dalam pasar Islam itu, kalau zaman Nabi itu, akan ketahuan siapa yang tidak sholat dan siapa yang sholat. Ini, pasar itu sebenarnya ada fungsi untuk koordinat, untuk mengkoordinir jamaah itu untuk sholat. Sehingga kalau tidak sholat, sebagian negeri itu kalau waktu adzan ditutup, harus tutup semuanya. Kalau ada tutup, dikunci, dikembok. Itu mulia, bagus. Dan itu terkontrol semuanya, mulai dari sholatnya. Sekarang musibah, sudah di tempatnya yang salah, tidak sholat. Ini adalah satu kesalahan-kesalahan. Sudah sengsara dia, cari duit capek, enggak sholat. Ya, termasuk yang di sini yang berjualan di pinggir ini ya tidak mengganggu saat ini ya. Kalau memang tidak mengganggu saat ini tidak ada masalah karena ya tidak mengganggu. Tapi barangkali suatu ketika ada acara besar ya memang kita berbicara yang bagus dengan beliau-beliau yang jualan karena mereka juga cari rezeki, maka nanti bagaimana caranya? Kan seperti itu. Tapi kalau semuanya dengan bahasa yang kasar juga tidak diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti hati orang tidak boleh. Baik, jelas ya? Jadi sesuatu yang sifatnya untuk umum digunakan untuk suatu kebutuhan yang jelas, maka boleh kita sebebasnya. Misalnya jalan untuk jalan. Tapi jalan kalau untuk jualan itu menjadi masalah. Dimanapun itu. Bukan di sini, bukan di mana-mana. Kalau sudah jalan untuk jualan itu menjadi masalah. Ini karena di tempatnya orang lalu lalang sehingga ganggu. Sampai kemarin itu kita ngelihat di kota mana itu, kita mau lewat gak bisa. Kenapa? Rupanya sudah kompak orang jualan. Orang jualan kompak jejer jadi menutup jalan. Sehingga mobil itu hanya jalan pelan saja. Oh kejap macet. Di Jakarta ini sudah macet. Lah macetnya ini Masya Allah dari ujung ke ujung. Ini gara-gara orang jualan ini. Ini sebenarnya haram semacam ini. Karena mengganggu orang berlalu lintas, lalu lalang. Bagaimana pemerintah? Pemerintah tidak pernah memberikan solusi dalam hal ini. Mungkin suatu saat tiba-tiba gusur. Paling tidak diberi pengarahan. Pengarahan yang benar. Atau kata pemerintah, kami sudah memberikan pengarahan, mereka tidak mau. Ini repot semuanya. Mungkin sama-sama tidak pernah ngaji. Kali gitu ya. Kalau ngaji insya Allah sadar. Lah, kalau ngaji masih tidak sadar, musibah. Jadi kalau Anda, mungkin yang hadir tempat ini, kalau Anda punya tempat yang sekiranya mengganggu orang, ketahuilah berkah Anda adalah di dalam menolong orang lain. Kalau Anda menyakiti orang, ganggu orang, tidak berkah usaha Anda. Percuma. Lebih baik Anda mundur, aman, berkah. Kalau berkah itu subhanallah, tiba-tiba usaha Anda akan menjadi besar sekali. Enam ya Syekh. Wadar Syekh Murad. Sa'il yas'alan qadiyat wahid yubi ishtari jawani bisyawari. Anna syari' la yubla. Anna syari' la la tubna lil bai' wa syira'. Wa annas ba'duhum yubi'un ishtaruna fi jawani bisyawari' hadha. Wa qad yu'addi ila az-zahmah as-syadidah hatta rubbama masyakil kathira fi syawari' bisabab hadis syekh. Kishirat itaruna ya Syekh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المعروف في الفقه الإسلامي أنه عندنا قاعدة تقول تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ما معنى هذه القاعدة؟ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. يعني الإمام الشارع شرع لنا أصول الأحكام، يعني أباح لنا البيع والشراء من حيث الجملة، قال أحل الله البيع وحرم الربا، صح، لكن كيفية البيع، أين نبيع، هذه تركها الشارع لنا. الله سبحانه وتعالى ترك لنا تحديد المكان الذي نبيع فيه، يعني قال بيعوا واشتروا صحيح، لكن تحديد المكان الذي نبيع ونشتري فيه تركه للإمام. قال الإمام له أن ينظم مكان البيع وأن ينظم مكان الشراء. أنا سأحكي لكم قصة ربما هي يعني ليست يعني تتعلق بمجتمعكم، ولكن حدثت عندنا في مصر. لما تولى الرئيس الجديد محمد مرسي، هذا تولى في مصر، عمل شيء عظيم جدا، حدد أيام معينة للبيع والشراء. قال مثلا منطقة القاهرة لا يوم الثلاثاء والأربعاء، هذه سوق مفتوحة طوال اليوم، تفتح من كذا إلى كذا في مكان كذا، يعني حدد المكان وحدد اليوم. قال ليه؟ علشان نمنح زعام القاهرة، ما نستطيع نمشي زي مثل عندكم الآن، لأن الناس عندما يعني تفتح الأسواق والباعة يقفون على جانبي الطريق، الأسواق تتعطل والسيارات لا تمشي والناس تظل في حالة ازدحام طوال اليوم، عندنا هكذا في القاهرة. ولذلك قال سنحدد الأيام التي يكون فيها البيع والشراء في أماكن، فجعل أيام الأسبوع كلها بيع وشراء ولكن في أماكن مختلفة، عمل لهم أماكن واسعة مثل هذه الأماكن و توضع تحدد الأيام للبيع والشراء. هذا جيد جيد. لماذا؟ الإمام المفروض أن يفكر للأمة، وهذه الأماكن التي يحددها الإمام بأمر منه ينبغي أن يطاع أمره فيها. يعني المحافظة، محافظ شربون مثلا عندما يصدر قرار بأنه مثلا ممنوع البيع في الشوارع هكذا، هذا يجب طاعته لأنه ولي الإمام أو وكيل الإمام، وكيل الإمام هذا يجوز طاعته ما دام أنه لا يأمر بمعصية، لا يأمر بمعصية. يقول أحدد لكم أماكن البيع والشراء، حدد لنا مكان وحدد لنا زمان واعرض للناس، وهذا جيد. أما أن يزدحم الناس وأن يسدوا الشوارع في طريق المرة، كنا نتكلم منذ قليل عن الرجل الذي أزاح الغصن، غصن الشوك أزاحه من الطريق، يعني إماتة الأذى عن الطريق صدق. وأنت عندما تضع متاعك هكذا في الطريق يعني تضايق الناس، مثل ما يكون لك صدقة إذا أمطت الأذى عن الطريق، عليك أيضا سيئة وعليك عقاب إذا أنت تضع متاعك في وسط الطريق وتضايق الناس وتضيق عليهم طريقهم. أظن أن الإجابة يعني وصلت المعنى الذي أريد أن أوصله حتى لا أطيل عليكم، وجزاكم الله عنا خير. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau sampaikan bahwasanya tasarruf al-imam itu manutun al-ra'iyyati manutun bil maslahati. Jadi imam itu dalam segala sepak terjang atau keputusan pemerintah itu semestinya harus yang ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan umat. Artinya jika ada satu ketika umat itu membuat satu tindakan yang bertentangan dengan kemaslahatan, maka imam harus turun tangan dalam hal ini. Dalam urusan jual beli bebas, semua orang boleh jual beli. Imam tidak boleh melarang jual beli, tapi imam punya tugas menertibkan jual beli. Seperti yang terjadi di Mesir, beliau cerita bahasanya memang suatu ketika di saat tidak ditertibkan oleh pemerintah, kacau. Buah aduh bacep, bacen jalan dan sebagainya. Akhirnya pemerintah menertibkan bahwa nanti ada hari-hari tertentu untuk jual beli. Makanya ada istilah kalau bahasa kita hari pasaran gitu ya. Selain itu tidak jualan, tapi di hari itu boleh jual beli sebebas-bebasnya sehingga orang ngerti. Jadi yang mau pergi ini ada diatur oleh pemerintah, bukan dilarang. Sebab pemerintah tidak berhak untuk melarangnya hal-hal demikian. Nah, maka ini sangat sesuai juga tadi dengan hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dan tentang di hadis Tajlidus Sharih, bagaimana kita membuat mengganggu orang, mengangkat kotoran, memangkat duri dari jalan itu saja pahalanya gede. Begitu sebaliknya, kalau kita membuat sesuatu yang menyakitkan, tentu di situ adalah juga menjadikan sebab kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan kepada semuanya agar semua peduli dengan urusan kemasyarakatan. Jangan egois dan ketahuilah bahwa kalau Anda mementingkan kepentingan diri pribadi Anda, Allah tidak tolong. Anda jual beli, Anda bekerja, Anda kalau hanya mementingkan diri Anda sendiri. Ya tadi, orang jual beli misalnya hanya mementing, yang penting aku jualan. Tidak pernah memikir temannya yang jualan juga. Tidak memikirkan orang yang lalu lalang. Maka tidak berkah dalam jual belinya. Dan ini sudah kalau Allah tidak memberkahi jual belinya, kan? Jual beli gitu terus dari dulu. Jadi motor pun tak taunya motor, dipakai anak, tabrakan, pakai anak, hilang atau pakai anak, maksiat segala macam. Itu menjadi harta yang tidak berkah ya, itu saja ya. InsyaAllah, semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya paham. Kemudian doanya orang meninggal dunia kepada orang yang hidup. Kalau masalah doa itu adalah masalah sambung. Jadi kalau kita berbicara tentang jasad materi, selesai. Orang meninggal dengan orang hidup, selesai. Akan tetapi rohaniat itu adalah saling bersapa-sapaan. Kemudian dianjurkan kita mengucapkan salam. Dan ini adalah riwayat yang sungguh luar biasa. Bahasanya orang-orang yang meninggal dunia itu juga menjawab salam. Artinya salam itu juga doa. Kurang dalil apa? Jadi mereka juga bisa mendoakan kita. Sebab kita mengucapkan assalamualaikum, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu ahlan diyar mu'minin, wahai penghuni-penghuni negeri orang beriman, yakni kubur. Mereka juga menjawab alaikumus salam. Artinya mereka juga memberikan doa kepada orang yang hidupnya. Masyaallah. Doa, yakni al-amwat yujibunas salam. Orang meninggal juga menjawab salam. Ala wahid sa'il an hal amwadi yad'un? Naam, al-amwadi yad'un. Li'anna alladhi yurduna salam. Naam, masyaallah. Jadi orang meninggal juga mendoakan. Yang mereka menolak mendoakan, berarti suruh tidak usah salam. Nabi Muhammad salah. Maka apain kita salam kepada orang meninggal kalau mereka tidak menjawab? Nabi Muhammad menjawab salam kita. Kan? Nabi Muhammad menjawab salam kita. Dan salamnya salam itu apa sih? Menjawab salam? Doa. Kurang ya. Jadi bukan sekedar obrolan di pasar atau di kampung, di perbatan, di gardu. Kalau ada orang berbicara, maksudnya orang meninggal juga bisa mendoakan dan bisa menjawab salam kita, maka itu adalah pendapat yang benar. Dan situ Syekh. Nah, masyaAllah. Insyaallah. Yang kedua adalah, subhanallah, ini banyak terjadi dan ini kayaknya sudah berulang-ulang kami sampaikan di sini. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, semoga terhindar dari zina yang busuk dan dihinakan. Ibu pertanyaannya cepat sekali sampai hampir saya tidak paham. Cuman kelihatannya maksudnya kalau salah Bu ditegur, diingat. Ibu bertanya, ada orang hamil di luar nikah, sudah 5 bulan baru menikah, gitu Ibu. Nah, begitu. Kemudian dinikahkan setelah itu, Masya Allah. Jadi yang perlu difahamkan bahasanya, kita jaga anak-anak kita. Zina adalah hina. Satu aib yang bakal menempel di jidat sepanjang waktu, nyimpal di jidat keluarga dan anak keturunan zina. Seorang anak pun merasa risih kalau tahu ibunya penzina. Ini hina dan busuk, hati-hatilah, takutlah dengan zina. Adapun masalah nikah ba'da nikah in ba'dal haml minaz zina. Nikah setelah hamil dalam keadaan zina, na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan anak kita dari ini semuanya. Tapi pun kalau kita menemukan orang yang sudah terjerumus dalam kehinaan zina, maka harus ada solusinya. Ada ilmunya. Ilmunya adalah menutup aib mereka. Bukan sekedar urusan nikahnya. Kiai tidak boleh hanya berbicara tentang sah tidak sahnya nikah. Akan tapi harus mendidik bagaimana orang itu punya kesadaran bahwasanya zina itu busuk, zina itu hina. Agar kembali kepada Allah. Diingatkan agar takut dengan zina yang kedua kali. Kemudian kita bantu agar mereka tobat dengan cara kita bimbing untuk tobat. Cara membimbingnya untuk tobat adalah bagaimana diajari mereka punya rasa malu agar tidak bercerita kepada siapapun. Maka harus ditutup kehamilan tersebut, tidak boleh orang tahu. Kalaupun tidak boleh orang tahu, dengan dikemas pokoknya. Mungkin dengan pernikahan atau dengan apa saja. Akan tapi dalam pernikahan ini pun ternyata tidak segampang itu. Ada orang membawa fatwa sepotong-potong. Inda Syafi'iyah misalnya. Menurut madhab Syafi'i adalah yasih. Nak nikahnya orang hamil minazinya sah. Sah menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi keabsahan itu bil ithim atau bila ithim. Ini sah-sah. Kalau masalah sah-sah. Seorang bapak mau menikah dengan pelacur pun sah. Seorang masalah sah. Jadi urusan keabsahan itu belum menentukan sebuah kebaikan. Sah nikahnya seorang laki-laki dengan wanita yang hamil adalah sah menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Abu Hanifah, menurut madhab Malik. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la yasih. Kenapa? Wa ulatul ahmali menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pokoknya kalau orang hamil tidak boleh nikah kecuali setelah lahir. Padahal masalah ini adalah iddahnya orang yang hamil dengan pernikahan yang sah. Menurut jumhur ulama madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i radhiyallahu anhum, bahasanya itu adalah iddahnya orang yang hamil minan nikah as-sahih. Bukan minaz zina. Imam Ahmad mengatakan, kalau orang hamil luar nikah, tidak boleh nikah. Sah, tidak sah kalau nikah. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi madhab kita, madhab Imam Syafi'i mengatakan sah. Tapi madhab Imam Syafi'i kemudian dilanjutkan fikihnya. Kalau seandainya seorang laki-laki menikahi seorang wanita dalam keadaan hamil, kemudian sang bayi, sang suami itu sempat merawat kandungannya lebih dari 6 bulan, langsung nasabnya nyambung kepada sang bapak. Itu fikih zahir. Kita perlu masuki fikih batin. Bagaimana fikih batin? Itu makna, hakikat. Paling adal, paling tepatnya madhab ini kalau untuk menutup aib madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. A'dalul madhab fi hadal mudu. Ini kalau orang mengatakan paling tepatnya adalah madhab Malik. Yasihun nikah walai juzu mujama'atuha. Supaya tidak, ya, tidak bercampur mak. Boleh nikah tapi tidak boleh menggaulinya. Biasanya untuk menutup saja. Ada seorang wanita hamil, langsung biasa nikahi. Sehingga semua orang merasa bahasanya ini nikah dengan benar. Tapi tidak digauli. Setelah nanti cerai, akhirnya apa? Saya cerai karena satu hal. Mungkin saya tidak bisa memberi nafkah. Dia akan menjadi janda mulia. Tidak ada yang tahu kalau dia berzina. Itu madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi nikah, tapi tidak usah digauli. Dalam madhab Syafi'i, sebetulnya tidak diperkenankan akhirnya. Sebab madhab Imam Syafi'i itu bunyi begini. Semua orang, ya, kalau misalnya ada seorang laki-laki menikahi wanita, yang wanita itu sudah hamil duluan, berarti ini ada dua macam. Ada dari air maninya atau bukan dari air maninya. Kalau dari air maninya adalah masalah. Yang masalah lagi adalah yang kedua adalah yang bukan dari air maninya. Misalnya, kita ingin apa? Seorang laki-laki ingin menutupi seorang wanita yang hamil luar nikah. Seorang laki-laki yang ingin menutupi hamil luar nikah. Mulia wanita laki-laki tersebut. Jangan dianggap remeh, ini perjuangan yang luar biasa besar. Tapi niatnya yang benar, pertama, dia sendiri tidak bakal membongkar kepada orang lain. Dan dia bakal menerima wanita tersebut dengan benar. Kalau ternyata nanti akhirnya mungkin pada akhir masa depannya, wah sengsara, dia masuk neraka. Misalnya seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil luar nikah. Dengan tujuan untuk menutup aibnya. Akan tapi suatu ketika mungkin yang namanya perjalanan hidup, ya kok ada kesepakatan, ada kecocokan. Akhirnya dilanjutkan menjadi sebuah kemuliaan. Tapi ingat, mula-mula menolong untuk menutup aibnya. Tapi jangan dibongkar kepada siapapun. Kalau bongkar kepada satu orang pun, musibah gede. Karena apa? Membongkar aib zina lebih gede daripada dosanya zina. Nah, ini. Dan kalau di saat seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita hamil luar nikah, tujuan untuk menutup aib, dia harus punya ilmunya. Kemudian, lihat. Kalau dia menggaulinya, lihat, nasabnya akan sambung kepadanya. Jika dirawat lebih dari 6 bulan, nasabnya akan sambung. Maka ikut madhab Malik, enggak usah digauli. Hanya untuk menutup saja. Jadi anaknya enggak sambung nanti. Dah, kalau menurut madhab Imam Syafi'i, bahwasanya kalau menggauli sang istri yang lagi hamil di luar nikah, kemudian sempat merawat kandungannya lebih dari 6 bulan, maka nasabnya nyambung. Tapi ini bertentangan dengan hukum fikih yang lainnya. Babul li'an. Ini yang jarang disebut oleh para ulama. Atau bukan ulama, maksudnya kalau orang ditanya tentang fatwa tentang sihat nikahil hamil minaz zina, itu tidak dibarengi dengan babul li'an. Babul li'an itu adalah begini bunyinya. Seorang laki-laki, az-zauj alladhi ya'taqid anna ma fi batni zaujati laysa minhu yajibu 'alaihi li'an. Seorang suami yang menemukan bahasanya yang ada di perut istrinya yakin mi'ah bil mi'ah. 100% yakin bahasanya itu bukan dari air maninya. Maka wajib dia itu meli'an. Ayo. wajib melian, sumpah 5 kali, akhirnya adalah laknatullah alayya in kuntu minal kadibin. Jadi fatwa yang mengatakan sah nanti benturan dengan fatwa yang mengatakan ada lian. Maka paling tepat adalah nikahi menurut mazhab Imam Malik, jangan digauli agar tidak bercampur nasabnya. Hanya untuk menolong dan menuntut saja. Hati-hati urusan syahwat dan urusan hawa nafsu dan urusan bisikan setan. Jadi ini pokoknya intinya, kalau ada orang hamil di luar nikah, perlu ditolong. Jangan dikunjing, jangan dibicarakan. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, bawa ke orang soleh yang bisa menyelesaikannya. Dan tidak semua orang bisa menyelesaikannya. Kadang dengan fatwa-fatwa bodoh. Fatwa yang menjerumuskan. Na'udzubillah. Jadi intinya bagaimana menutup? Ibu, intinya pernikahan itu enggak usah diulang. Kalau diulang tambah ribut lagi. Yang sudah diem-diem enggak ada orang tahu. Kenapa diulang? Karena dulu hamil di luar nikah. Wah, kurang ajar namanya itu. Ramai lagi sak kampung. Jadi pernikahan tidak usah sah. Yang berlalu-berlalu selesai. Diem, tidak boleh cerita. Baik, nam. Qadir Syekh Dizid Syekhan Syahadal Modo. Nam. Al-hamil minaz zina. وهذا واحد الرجل يريد الزواج مرأة حامل من الزنا والحكم في ذلك وقد شرحته طويلا في ذلك سواء معه غيره أو معه نعم تختلف حكم أنا شرحته مختلف نعم إذا زنت هي به هي معه نعم فالولد ولده ويجوز له عقد النكاح عليها لا نعم إذا نعم إذا بعد ست نعم عندنا تشاور مع أبي أولا نعم ايوه عند فقهاء الشافعيه ولو كان من منيه اذا لم يجتمع معه في الحلال اكثر من 6 اشهر الامام الشافعي لا يعترف بالزنا كمانع من موانع النكاح وحتى المليكه لا يجوز عند ابو حنيفه فقط يجوز عند ابو حنيفه ينتسب الولد الى ولو اقل من 6 اشهر بالنسبه للماء لكن لا نحن نتكلم عن مساله هل هي يعني يحل له نكاح بالإجماع إلا عند أحمد بن حنبل يجوز نكاح الحامل من الزنا عند الجمهور إلا عند إمام أحمد بن حنبل هذا هو ويعني عن سعادتك قلت لهم هذا أين نعم لأن من تشرف بعض الناس قالوا بغضب صحتها وقد مضى قصة وقد مضت بدل بثت مرة أخرى أشبه فتنة ترجع مرة أخرى خلص ما دام زواج نعم على ما تبي ما بشافي النكاح صحيح نعم أنا النكاح صحيح نعم لا معنى حال اجتماعي أول شيء ستر العورة ستر عورة الحامل من الزنا هذا أهم شيء وعند المالكية هناك عدد المذاهب لأن المالكية قالوا يجوز ويصح نكاح حامل من الزنا لكن بشرط أن يجامعها حتى لا يختلط المني هذا عند مالك وعند الشافعي يجوز أن يجامعها وإذا كان هذا الرجل جامع أكثر من 6 أشهر فيكون الولد ينتسب إليه ولو كان من غير منيه هذا هو عند فقهاء الشافعية وأما عند أبو حنيفة حتى ولا بالمس بالقبل يعني بالقبلة أصبح ينتسب هذا خلاف بين المذاهب أريد والعقد على الحامل من الزنا صحيح عند الجمهور صحيح عند الجمهور عند الجمهور صحيح لكن هل هناك إثم أو لا هناك إثم هذا هو الفقهاء يقول هناك إثم عن ذلك مثلا نعم لماذا لأن عند الشافعية يا شيخ عند الشافعية يجوز نكاح الحامل ولو كان من غير منيه لكن وإذا جمع هذه المرأة أكثر 6 أشهر أو إذا اجتمع معها 6 أشهر أصبح ولا ينتسب إليه كيف ينتسب إلى ولا سلم منيه ولنا قاعدة أخرى في اللعان إذا تعقد الزوج بأن ما في بدن امرأة ليس منه يجب عليه أن يلعن هذا يختلف لأن هذا ليس مني وكيف أنا أعترف بأن هذا ابني هذا طبعا بحث طويل وقد كتبته شيئا نعم إن شاء الله طيب يا مرحبا تجد شيئا لا طيب إن شاء الله طيب إن شاء الله مرحبا طيب نعم إن شاء الله إن شاء الله beliau akan nambahkan pada bulan lagi karena ini masalah yang sudah jelas إن شاء الله ya baik ibu kita doa jangan ada yang terjerumus anak-anak kita jangan sampai ada masuk babu zina baik kemudian ibu dulu masa mudanya bandel bukan ibu ini sering bolong sholatnya bagaimana lebih baik mengkodok sholat atau lebih baik kita melakukan sholat sunnah ketahuilah ibu selagi yakin pernah meninggalkannya lebih baik mengkodok yakin pernah meninggalkannya cuma gak tahu hitungannya dikira-kira beresin utangnya dulu misalnya ibu masa muda umur 15 tahun sampai umur 20 baru tobat umur 25 lah jadi umur 15 sampai umur 20 umum, umur 25. Jadi umur 20, umur 15 sampai 25. Biasanya ibu ini sering bolong hari ajamanya. Paling sering adalah isya karena ketiduran. Atau subuh, dihitung saja sampai 10 tahun. Nanti dikodok itu dikira-kira. Maka lebih baik mengkodok kalau memang yakin pernah meninggalkannya. Tapi kalau ibu merasa bahwasanya saya itu alhamdulillah tidak pernah meninggalkan sholat, tapi saya kayaknya ada yang meninggalkan, ada yang saya tinggalkan. Kayak. Lah itu, kalau kayaknya enggak usah dituruti, lebih baik melakukan sholat sunnah. Tapi kalau ibu tadi yakin dulu badung, bandel, sering meninggalkan sholat, maka cuma enggak bisa ngitung, dikira-kira. Kemudian yang lain lagi, cukup insyaallah ada maktub. Wi mar'ah. Kan fi syababi ayyum syababha katsir talqat shalah. Lakin mata'ayyanat ay salatin hadhihi wa din sa'al ayna al-afdal an naqdi aw an nusalli sunan wa qulna lahu ma dam taqadat ala anna hunaka salatun matrukah alayhi ay yaktiha. Na'am, la'anna tayaqqanat. Amma ma lam yatayaqqan tayaqqan mathalan mar'ah anni alhamdulillah addaitu salat kullaha qultu lahun anna addaitu salat kullaha lakin rubbama rubbama la yahtaji ila al-qada rubbama takriban. Na'am. Ta'akkadat, nam. Yajib alal qada. Yajib alal qada. Khalas. Idza laysat bi'ainiha fadilat syekh. Nam. Idza laysat bi'ainiha ya'ni idza ta'akkadat annaha nasiyat fariidha. Da, nam. Wa laysa muta'ayyinatan. Wa laysa tata'ayyan hadhihi al-fariidha ka an tarakat fariidha mathalan la ta'rif hal hiya adh-dhuhr aw al-'ashr aw al-maghrib aw al-'isha' la tata'akkad hal hiya fayajib 'alayha an tusalli ayyaman bi akmaliha tusalli ma'a kulli fariidha fariidha tusalli ma'a adh-dhuhr dhuhr ma'a al-'ashr 'ashr ma'a al-'ashr ma'a al-maghrib hatta yata'ayyan idza atat bil jami' yata'ayyan tahqiq al-fard. Na'am. Ada tambahan dari beliau. Ibu kalau bisa menentukan enak. Kalau ibu misalnya bukan ibu, kalau orang itu biasanya ninggalkan duhur mah gampang. Tinggal ngodok duhurnya saja. Cuman kalau duhur pernah, asar dua pernah, subuh pernah, wah ini wah wajib diulang semuanya selama 10 tahun. Tapi lebih bagus daripada sholat sunat. Baik, ini saja kita tambah, mohon penjelasan. Boleh. Nah, selagi ada yang ditinggalkan, selagi yang ditinggalkan itu, maka lebih bagus dia mengulang, mengkodok fardunya daripada melakukan sunnah. Karena ada sesuatu yang ditinggal. Baik, ini yang bertanya, waqt, Masya Allah. Ya, saya ingin bertanya. Yang ada. Boleh, apakah boleh seorang perempuan muslim memakai pakaian jin? Soalnya ada orang ustaz mengharamkan memakai pakaian jin. Benarkah jin? Pakaiannya jin atau pakaian jin? Pakaian jin ya. Kok pakainya? Nah. La karena mentasirah katsiran fi nisa'ina annahunna yalbasna al-bantalun. Ada soal bantalun musjin. Bantalun hadha jeans. Musjin, musjin. Alladhi ana labastu ala sabili al-tarfih, ana aqulu jin hadha. Aqulu jin. Taib, mohon maaf, ibu yang baik salehah salehah. Dalam beragama itu ada tingkatan masing-masing. Ada martabat. Kalau daripada orang telanjang lebih baik pakai celana. Itu ada tingkatannya. Celana ketat dengan orang pakai celana kombor lebih bagus celana kombor. Untung-untung nanti tingkat pakai baju yang begini. Ini ada martabat tingkatan masing-masing. Yang jelas jangan merendahkan. Yang sudah bajunya bagus gak usah merendahkan yang lainnya. Cuman selama ini kan kita kenal Siti Fatimah Zahra. Ayo yang pakai celana jin. Pernah kebayang Siti Fatimah pakai celana jin? Lah kenapa masih pakai? Misalnya gitu aja gak usah jauh-jauh. Coba di sini. Kadang-kadang kita itu ikut hawa nafsu. Baik, sadari saja. Mungkin ada di antara kita pakai celana jin. Bercita-citalah, ya Allah, semoga celana jinku cepat rusak, nanti saya ganti dengan yang bagus. Sebab mau ditinggal sayang kan, beli harganya mahal. Apalagi belinya di kota mana atau hadiah dari orang tua. Ini. Tapi mohon maaf, semua harus membuat peningkatan. Tidak boleh kita puas dengan kebaikan yang kita lakukan saat ini. Yang mohon maaf mungkin ada. Yang hadir tempat ini ada yang pernah ngadep kami. Buya selama ini saya baru sekarang pakai baju muslimah. Allah, alhamdulillah. Tapi masih pakai begini. Ya alhamdulillah. Daripada kemarin pakai you can musibah. Kok enak kok pakai baju judul begitu enggak malu. You can see itu apa sih artinya? lu boleh lihat gue kan begitu. Ya bodoh dong. No. Ya. Jadi mohon maaf. Yang hadir ke sini pakai jin, alhamdulillah masih pakai celana. Akan tapi mohon nanti membuat peningkatan ya. Berdoa ya Allah semoga jin, bukan jinku, celana jinku ini cepat rusak dan mudahkan saya membeli rok yang bagus, yang besar. Niat kenapa sih tidak? Kalau pengen mulia, terus membuat peningkatan. Tapi ingat, yang sudah bajunya bagus, jangan mandang picik. Celananya ketat, bajunya gaul, haram. Haram. Hatimu yang merendahkan orang lain lebih haram ya Ustazah. Tapi tetap adalah tidak bagus. Sebab dalam hadis Nabi SAW, tidak cukup mencukup menutup aurat. Baju yang benar tidak hanya menutup aurat, akan tapi menutup lekuk tubuh. Sayati ala innan ala ummati nisaun kasiyat ariyat fal'anuhun fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Rawahul Bukhari. Nanti akan datang suatu ketika para wanita-wanita muslimah ini pakai baju tapi enggak kayak pakai baju. Sebab pakai baju itu agar auratnya tertutup, tidak membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Ini pakai baju tapi masih membangkitkan syahwat, bagaimana? Semua lekuk tubuhnya terlihat. Tapi masih lumayan daripada yang gak karu-karuan pakai celana pendek di pinggir jalan, naik sepeda, segala macam. Tapi masih lumayan, pasti pakai celana ketat. Tapi insya Allah yang hadir ke tempat ini pakai celana ketat, jangan tersinggung. Karena Anda sudah buat perubahan yang mulia. Anda perbandingannya masih banyak yang gak pakai celana sana. Gak pakai karu-karuan itu. Mana pakai model-model baju gak karu-karuan. Anda membuat peningkatan perlahan-perlahan. Tapi ingat wahai kaum muslimat yang sudah bagus bajunya, kalau engkau merendahkan orang yang pakai baju-baju yang belum benar, tapi dia pengen benar, orang itu pengen benar, cuman perlu proses. Perlu proses, waktu sadar kadang-kadang yang ngantarin belanja bukan orang soleha. Dia jadi belanja ini, itu. Akhirnya salah belanja. Dia niatnya sungguh mulia. Maka yang sudah bagus bajunya, jangan merendahkan siapapun. Merendahkan orang lain itu dosanya lebih gede. Termasuk mohon maaf, jika Anda melihat saudari Anda belum pakai menutup aurat, belum pakai kerudung, tapi dia masih rajin sholat, alhamdulillah. Kalau Anda sudah pakai kerudung, jilbab yang cantik, kemudian melihat tetangga yang belum pakai jilbab, Allah, awas, hati-hati, jangan merendahkan mereka. Kalau Anda tulus, banyaklah doa untuknya. Sebab merendahkan adalah kebusukan hati, lebih busuk daripada tidak pakai kerudung. Yang bermasalah lagi sudah tidak pakai kerudung, rendahkan yang pakai kerudung. Kacau lagi. Sudah tidak pakai kerudung, rendahkan yang. Tapi tidak boleh merendahkan semuanya, insya Allah mulia ya. Yang pakai jin, yang pakai ini, hadir mati mulia. Tapi mohon, yuk kita membuat perubahan. Bukan saya yang pakai, yang tidak pakai jin misalnya. Sudah pakai rok tapi masih mohon maaf, jahitannya masih nempel-nempel ini. Insya Allah niat kepada Allah. Cita-citalah untuk menjadi wanita mulia. Perlahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang berjuang di jalan Allah, maka Allah akan bantu. Insyaallah. Ini saja. Ketahuilah dengan Anda semakin dekat kepada Allah, Allah akan semakin merindukan suami Anda kepada Anda, orang di sekitar Anda kepada Anda. Sehingga kemuliaan Anda adalah bukan di dandanan yang membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Itu mengurangi keberkahan hidup. Ini saja insyaallah karena waktu. Ya, insyaallah. Insyaallah. Nah, ya bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya masih banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Insyaallah tolong ini bagian tim ini ditetik ya. Insyaallah dijawab ada. Kayaknya harus ada satu tambahan 1 jam untuk jawab pertanyaan. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, muliakan di dunia dengan kerinduan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan muliakan kami di akhirat dengan berkumpul bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada hati kami kesadaran ya Allah untuk berbuat baik kepada sesama kami, dan berikan hati kami kesadaran untuk tidak berbuat jahat kepada sesama kami. Ya Allah, orang yang ada di kiri kanan kami, ya Allah, kami mohon, jadikanlah mereka kami sebab mereka menjadi baik, dan jangan Kau jadikan kami sebab mereka menjadi tidak baik. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Ya Allah, mudahkan hajat kami semua. Ya Allah, tutuplah aurat kami semua. Ya Allah, bantulah kami untuk menjaga aurat kami. Dan bantulah kami untuk menjaga kemuliaan kami, wabil khusus wanita-wanita kami. Ya Allah, muliakan mereka dengan menutup aurat mereka, ya Allah, dan berikan hati mereka menjadi hati-hati yang berbahagia bangga dengan mengenakan baju yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad. Jika ada di antara mereka yang datang ke tempat ini, ya Allah, yang mengenakan baju yang belum dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad, akan tetapi kedatangan mereka ke tempat ini ingin mencari kemuliaan, maka bantulah mereka untuk mencari kemuliaan, dan jauhkan kami dari merendahkan mereka. Jauhkan kami dari merendahkan siapapun yang ada di tempat ini. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini, ya Allah, para bapak atau wanita-wanita, ya, atau ibu-ibu yang hadir ke tempat ini, atau adik-adik, ya Allah, yang merasa tersinggung perasaannya karena kalimat kami, kami mohon, ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami semua dari sebab zina. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Saat ini banyak terjadi di sana sini, kami mohon, ya Allah. Dan jika kami mohon, kau jauhkan kami semua. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan tutup aib mereka, ya Allah. Tutup aib mereka, ya Allah, dan ampuni dosa mereka, ya Allah. Dan hentikan, ya Allah, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jangan sampai mereka terus larut dalam kehinaan zina, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka semua, ya Allah, dan berikan kepada mereka yang halal. Mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal, yang halal, yang halal, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang membantu pesantren ini segala kemudahan, baik yang membantu dengan harta mereka, yang membantu dengan pikiran mereka, yang membantu dengan tenaga mereka, ya Allah, yang membantu dengan doa mereka untuk pesantren ini, untuk majlis ini, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, ya Allah. Engkau, ya Allah, engkau maha tahu. Dan jika ada orang-orang yang bergabung dengan di tempat kami ini, jika ada hamba-hambamu yang bergabung di tempat kami ini tapi mereka tidak ikhlas, gantilah dengan keikhlasan, ya Allah. Kami ingin mereka masuk surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sungguh engkau maha mulia. Dan berikan kepada kami pengampunan, ya Allah, pengampunan. Engkau maha tahu tentang dosa kami yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, akan tapi engkau tahu, ya Allah. Maka ampuni dosa kami, dosa kami semua, ya Allah. Bahkan ada satu dosa, ya Allah, yang kami masih sering melakukannya dan kami sadar itu dosa tapi kami susah meninggalkannya. Maka kami mohon, ya Allah, ya Allah, bantulah kami untuk meninggalkannya. Dan ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni, bencikan kami kepada dosa tersebut, ya Allah, sehingga kami mudah untuk meninggalkannya, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan mudahkan, ya Allah, kami semua urusan kami yang belum nikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Yang rezekinya sempit, lapangkan dengan rezeki yang halal, yang penuh berkah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan kami mohon, jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Fadhal Syekh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا تؤاخذنا بما بدر منا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقو ضعفنا، اللهم أكرمنا وشرفنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك من رضاك ما تمحو به سيئاتنا، ونسألك بعفوك ما ترفعنا به في أعلى الدرجات. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك وحبيبك في الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا مع النبيين، واحشرنا مع الصديقين، واحشرنا مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعزنا من الزنا، وأعزنا من الوباء، وأعزنا من الغلا، وأعزنا من كل ما لا يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لوالدينا، واغفر لمشايخنا، واغفر لجميع من له حق علينا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا مولانا الإخلاص في القول والفعل والسر والعلن يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والفعل والسر والعلن يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والفعل والسر والعلن يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما قدمناه خالصا لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا ما قدمناه خالصا لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا ما قدمناه خالصا لوجهك الكريم. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك يا رب العالمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نستعين نشهد أن لا إله إلا أنت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Pengumuman ibu bapak semuanya, mohon dukungan dan doa malam tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januari atau tanggal 18 Safar, kita akan mengadakan acara di alun-alun Kota Cirebon untuk mengarahkan saudara-saudara kita agar daripada niup trompet dan sebagainya bisa berzikir bersama. Kemudian jangan lupa tanggal 13 Januari atau tanggal 1 Rabiul Awal maulid besar di pesantren ini. Tanggal 13 Januari atau 1 Rabiul Awal, 1 Maulid tanggal 13 Januari, membawa saudaranya yang bertempatan jauh di calling-calling biar datang. Ini saja, mohon maaf, mohon selalu memberi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dibacakannya doa tadi maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, ilmu yang bisa menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin baik dengan sesama kita, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Kami yang memandu acara dari awal acara hingga akhir acara, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Hakadamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.